aku sembako. Sembako bingung cingoko, cicing di gudang nugelo. Sembako bingung cingoko, cicing di gudang nugelo. Duh, tak gudang nama di mana. Ngan hari nyuncuk pamangi lamun kekayaan kieu sesehakan aya keneh jelema nu nimbul enak di jelema gelo lamun cager memeureun mikir leutik keur susah teh sok diasongkeun tah minyak tah beas giling bareng ngadareun ya marain ngantai ngantai di toko ngajedog ngajedog di gudang. Bila aku rap telepok, aku mana nama kami? Asyata Asyata Asyata Asyata kiwe lakon tebak yo. Jalma letik masih gasirem. Mus-mus katinca, mus-mus katinca. Kesing sabar wae, selama ke hayang nyoco. Nangkuran mau orang lebih deket kagus kapan muter muter suka disuk pake oma urang aya di luhur namun geus di luhur oma sing eling kula siga nu gelo anu dongengkeun tadi urang sadar kudu sadar jalma leutik pasti ga sireung bes-bes katinca bes-bes katinca ah kitu teh kuring masa kitu we lah namun kuring urang hade nyarita hampura wae da kuring kurangnya sekolah, lain tu ayam sekolah dapat buah, ayam sekolah tu sekolah duit, sekolah ayam nama kudu duit, dah untuk macam nomor dua, sama benten mah bisa diatur kudana, apun ten kapa papa panik pedas kau lah kasih gung, dah iya macam beja, tapi lamun sek bener iya beja, palingan atau lo bahas mahasiswa anu beres kuliah jadi sarjana, tapi untuk nak sudah anu katinca, mes katinca, mes katinca, oh ya pengepol, bisa mikir hade.